إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم أشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بعد. طيب kita masuk السؤال السادس والأربعون. Soal yang ke-46. Yaqulu sa'il, penanya berkata, ahsanallahu ilaikum, semoga Allah subhanahu wa ta'ala berbuat ihsan kepada engkau. Ma hukmul khawarij, akuffarun hum, wa mata yubda'u bikitalihim, wa hal yajibu qitaluhum, wa madza yuf'alu bi farrihim wa asirihim wa amwalihim. Pertanyaannya banyak nih. Kata si penanya, apa hukum terkait dengan orang-orang khawarij? Kita sudah melewati pembahasan tentang khawarij, bahwa khawarij yakni kelompok yang pertama kali melakukan pemberontakan ya terhadap penguasa muslim, yakni di masa khilafah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Dan ini penamaan ini berlaku untuk ya setiap kelompok yang memiliki pemikiran ataupun metode atau manhaj sebagaimana mereka, yakni ya, dua ciri khas yang ada pada mereka khawarij, yakni memberontak kepada penguasa muslim ya, yang kedua mengkafirkan ya para pelaku dosa besar. Kata penanya, akuffarun hum, apakah mereka itu orang-orang kafir? Artinya dengan kebidahannya mereka telah dihukumi sebagai orang-orang kafir. Kemudian wa mata yubda'u biqitalihim, dan kapan dimulai untuk memerangi mereka? Kemudian pertanyaan berikutnya, wa hal yajibu qitaluhum, dan apakah wajib untuk memerangi mereka? Kemudian pertanyaan berikutnya, wa madza yuf'alu bi farrihim wa asirihim wa amwarihim, dan apa yang dilakukan terhadap ya, orang-orang yang lari dari kalangan mereka yang melarikan diri, demikian pula tawanan dari kalangan mereka, demikian pula terkait dengan harta-harta mereka. Al-jawab, jawabannya kata al-imam al-syaikh al-allamah Ahmad ibn Yahya al-Najmi rahimahullah, mas'alatu kitalihim, innama yushra'u ba'da khurujihim wa huwa lid-daulah. Masalah yang terkait dengan memerangi mereka, sesungguhnya yang demikian disyariatkan ba'da khurujihim, setelah mereka ya melakukan khuruj, ya melakukan tindakan memberontak ya kepada penguasa yang sah. Jadi sebelum itu kata Syekh tidak dilakukan tindakan untuk memerangi mereka. Wa huwa lid-daulah, dan ini merupakan hak daulah, ini hak penguasa negara. Li'annahum yakhrujuna 'ala ad-daulati wa 'ala ad-duwal, karena mereka itu memberontak terhadap ad-daulah, yakni terhadap penguasa, wa 'ala ad-duwal, dan terhadap negeri, ya negeri yang lain dari negeri-negeri Islam. Dan jika kita perhatikan yang dari peristiwa bagaimana Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu di dalam menyikapi mereka, ya beliau mengutus Ibni Abbas ya radhiyallahu taala anhuma untuk menasihati, ya menasihati mereka orang-orang Khawarij, ya dan untuk menyingkap ya syubhat yang menutupi mereka. Dan apa yang ditempuh oleh Abdullah ibn Abbas ini ya sungguh suatu hal yang ya menakjubkan, di mana dari 6.000 orang yang mereka itu siap untuk berperang dari orang-orang Khawarij, dengan apa yang dibuka tabir, yakni syubhat yang mengenai mereka, sekitar 2.000 orang dari mereka taubat, ya kembali ke jalan yang benar. Adapun yang tersisa, ya dari sekitar 4.000 orang, itulah yang terus di atas kesesatannya, dan mereka itu yang diperangi oleh kaum muslimin di masa itu, ya di bawah kepemimpinan Ali ibn Abi Thalib. Taib, jadi dari sini menunjukkan adanya upaya munasahah, menasihati mereka, ya orang-orang yang berpemikiran Khawarij tersebut. Kemudian kata Syekh rahimahullah, wa yuridun, dan mereka yakni orang-orang Khawarij berkeinginan, an yakunu hum assasah ya, wa an yakunu humul qadah, mereka menginginkan untuk mereka lah ya yang menjadi yakni penguasa, yang menjadi pimpinan, memimpin kaum muslimin ya. Wa yaz'umuna bi annahum sayuslihun wa sayuqimuna hududallah, mereka mengklaim bahwasanya mereka lah orang-orang yang akan melakukan islah, perbaikan ya terhadap keadaan yang ada. Wa sayuqimuna hududallah, dan mereka mengklaim bahwa diri mereka yang akan menegakkan ya hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Wa sayaqta'una ma yahsulu minal fasad, dan merekalah yang akan menghentikan ya dari kerusakan-kerusakan yang terjadi. Ya, jadi ketika misalnya melihat kemaksiatan sana sini dan pandangan mereka, maka mereka lah ya yang akan bisa menghentikan ya berbagai pelanggaran itu. Hakadha yaz'un, demikian yang mereka klaim, mereka akui. Walakinnahum ghafalu an yakuna khurujuhum huwal fasadu bi'inihi. Tetapi mereka ini lupa bahasanya tindakan pemberontakan yang mereka lakukan ya terhadap penguasa yang ada, maka sungguh itulah ya hakikat dari kerusakan. Jadi mereka mengklaim diri orang-orang yang melakukan perbaikan ya, padahal sungguh apa yang mereka lakukan itu adalah tindakan ya memunculkan kerusakan di muka bumi. Bahkan kalau kita memperhatikan ya hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana beliau ya sallallahu alaihi wa alihi wasallam memperingatkan umat dari bahaya mereka ya dengan peringatan yang luar biasa ya, dan mensifati mereka ya dengan sifat yang demikian rendah, demikian hina ya, disifati oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai kilabun nar, sebagai anjing-anjing neraka. Bahkan beliau sallallahu alaihi wasallam menyatakan ya bahwa seandainya beliau menjumpai mereka ya, mendapati zaman mereka ya, beliau sallallahu alaihi wasallam akan menumpas mereka ya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menumpas ya kaum 'Ad ya, Allah Subhanahu wa taala membinasakan mereka ya, sehingga tidak tersisa dari mereka satu orang pun. Baik. Ya, karena kita mengetahui bagaimana bahayanya orang-orang Khawarij terhadap kaum muslimin. Nabi sallallahu alaihi wasallam sifati mereka ya, yaqtuluna ahlal Islam wa yad'una ahlal Awthan. Mereka membunuhi kaum muslimin, sementara di sisi yang lain mereka membiarkan para penyembah berhala. Kata beliau selanjutnya, wallahu subhanahu wa ta'ala qad nahana 'anil khuruj 'ala alulati almuslimina. Allah subhanahu wa ta'ala telah melarang kita dari memberontak terhadap penguasa kaum muslimin ya, terhadap para penguasa dari kalangan kaum muslimin. Dan yang namanya pemberontakan itu tidaklah mesti wujudnya harus berupa pemberontakan dengan mengangkat senjata. Dan perlu untuk kita ketahui bahwa tidaklah ya terjadi pemberontakan dengan mengangkat senjata kecuali telah didahului ya bentuk-bentuk pemberontakan sebelumnya berupa ucapan-ucapan ataupun tulisan-tulisan yang berisi penentangan terhadap penguasa muslimin. Fal khawarij yaz'umuna annahum yuriduna an yamna'u al-fawahish. Orang-orang Khawarij mereka mengklaim bahwa diri-diri mereka berkeinginan, bercita-cita untuk mencegah berbagai perbuatan fahishah ya, perbuatan dosa, kemaksiatan. Di mana istilah fawahish ya, yakni bentuk dosa atau kemaksiatan yang berkaitan dengan syahwat. Wa an yuqimu as-salata, dan mereka ya mengklaim bahwa mereka yang akan menegakkan salat. Kata Syekh, walakin limadza la ya'tanuna bitauhid. Akan tapi kenapa mereka tidak memperhatikan masalah tauhid? Wala yamna'una syirka alladhi harramahullah وجعله موجبا لحرمان العبد من الجنة وموجبا للخلود في النار والعياذ بالله. Kenapa mereka tidak mencegah perbuatan kesyirikan di mana perbuatan tersebut telah diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Allah menjadikannya sebagai mujiban li hirmanil abdi minal jannah, perkara yang mengharuskan, yang mewajibkan untuk seorang hamba yang mati dalam keadaan belum bertaubat dari kesyirikannya, ya, dia kekal di dalam neraka. Ya, sebelumnya terhalang, ya, diharamkan untuk masuk ke dalam jannah dan mewajibkan untuk dia kekal di dalam neraka. Waliyazubillah. Jadi, ya, permasalahan keharaman kesyirikan itu jauh, ya, dibandingkan perbuatan maksiat-maksiat yang mereka klaim mereka akan menghilangkannya. Limadha yatasahaluna fihi? Kenapa mereka, yakni orang-orang Khawarij, menganggap enteng, ya, terkait dengan permasalahan kesyirikan? Hadza yadullu ala annahum la yamtathiluna amrallahi wa rasulihi. Hal ini menunjukkan bahasanya mereka, yakni orang-orang Khawarij, tidaklah mereka orang-orang yang berusaha untuk imtithal, yakni menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dan perintah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Wa innama yamtathiluna amra qadatihim alladzina karihul fawahisha wa lam yakrahu syirka. Hanyalah mereka itu berupaya untuk menjalankan apa yang menjadi perintah pimpinan-pimpinan mereka, yang pimpinan-pimpinan itu membenci perbuatan-perbuatan fahisyah, perbuatan-perbuatan dosa, namun mereka tidak membenci perbuatan syirik. Tapi dan ini, ya, sesuatu yang nyata pada mereka, apa yang disebutkan oleh Syekh rahimahullah. Ya, kita tahu bagaimana, ya, ketika sebagian mereka, ya, sampai pada puncak kepemimpinan di sebuah negara. Sebagai contoh, biasanya pernah, ya, salah satu dari mereka menjadi presiden di Mesir. Siapa namanya, mungkin ada yang ingat, Muhammad Musri atau siapa itu. Tayib. Ya, ketika dia menjadi presiden, ya, dia menyatakan bahwa penduduk Mesir mereka itu di atas akidah yang sama, akidahnya satu. Ya, padahal pada kenyataannya di sana, ya, sekian banyak agama ada. Jadi dalam anggapan dia bahwa tidak ada beda antara Muslim, ya, dengan kafir, antara Islam dengan agama-agama kekufuran. Ya, jadi sampai pun ketika salah satu dari mereka menjadi pimpinan tertinggi di sebuah negara, ya, tidak ada upaya untuk bagaimana, yakni membenahi masalah agama terkhusus dan perkara yang paling penting, yakni masalah tauhid. Ya, padahal sebagian mereka, ya, ketika bicara tentang masalah dakwah, ya, gampang masalah dakwah itu nanti kalau sudah bisa memimpin, gampang tinggal melarang orang-orang yang nyembah kuburan itu, tinggal dikirim, ya, petugas untuk menghentikan perbuatan mereka katanya. Namun pada kenyataannya, ya, sampai pun dari mereka menjadi, ya, pimpinan di sebuah negara, justru, ya, dengan tegas menyatakan bahwa, ya, penduduk Mesir itu akidahnya satu sama. Jadi tidak ada bedanya antara muslim dengan kafir. Kemudian kata beliau selanjutnya, jadi ini kenyataan yang ada pada mereka, tidak membenci kesyirikan. Wassababu fi dzalika, dan yang menjadi sebab dalam perkara itu, annan nihlata sufiyyah waqi'atun fi syirki hiya binafsiha. Dan yang menjadi sebab dalam perkara itu dikarenakan nihlah sufiyah, yakni nihlah ini misal dengan agama, ya, agama sufi, yakni ritual mereka itu, ya, waqi'atun fi syirki hiya, ya, binafsiha. Jadi sufiyah ini sendiri, ya, mereka terjatuh dalam kesyirikan. Dan kalau kita melihat, menengok ke belakang, ya, terkhusus gerakan, ya, Ikhwanul Muslimin yang merupakan salah satu di antara, ya, kelompok Khawarij di masa kita, pendirinya, ya, Hasan Al-Banna, itu adalah seorang penganut sufi, ya. Sehingga, ya, wajar saja kalau kenyataannya ada pada mereka, mereka tidak membenci yang namanya kesyirikan, karena termasuk di antara hal yang nampak, ya, pada kelompok sufi sebagaimana pada kelompok Syiah adalah bagaimana mereka, ya, betul-betul mengagungkan yang namanya apa? Penyembahan terhadap kubur-kubur yang dianggap sebagai kuburan orang saleh. Fakaunuhum yatrukun al-aqaidah, sehingga keberadaan mereka meninggalkan akidah-akidah yang diajarkan oleh Rasulullah, wa yu'nuna bil fadail, ya, mereka di sisi yang lain memperhatikan tentang permasalahan keutamaan amalan, wa yuharibunal fawahish, mereka memerangi perbuatan-perbuatan keji, ya, perbuatan-perbuatan maksiat. Wala yuharibuna al-umur allati tubtilul aqaida, namun, ya, mereka tidak memerangi perkara-perkara yang akan membatalkan akidah muslimin. Wala yazkuruna, mereka tidak pernah, ya, menyebut-nyebut tentang permasalahan akidah. Bahkan yang ada pada kenyataan semisal kelompok Ikhwanul Muslimin, ya, dianggap pembahasan masalah akidah adalah perkara yang akan bisa memecah belah persatuan umat. Wala yatakallamuna fiha, mereka tidaklah, ya, membicarakan tentang permasalahan-permasalahan akidah. Bal rubbama qala ba'duhum, bahkan terkadang sebagian dari mereka itu berkata tauhid, tauhid, tauhid. Ini bentuk pelecehan terhadap masalah tauhid. Ya, bahasa kitanya tauhid terus. Ya. Ini zaman, kata mereka, ya, az-zamanu kulluhu tauhid. Ya, zaman itu senantiasa bicaranya masalah tauhid. Syirik, syirik, syirik, katanya, ya. Az-zamanu kulluhu syirik. Ya. Pembicaraan, ya, sepanjang zaman masalah syirik. Fawahisyu tu'malu wa ma zilna naqulu tauhid wa syirik. Ya, kata mereka, kemaksiatan-kemaksiatan terus diperbuat. Ya, sementara kita terus-menerus ngomongin masalah tauhid, masalah syirik. Jadi ini ungkapan sebagian mereka yang menunjukkan, ya, bahwa di sisi mereka permasalahan tauhid, ya, bukan sesuatu yang merupakan dasar dan perkara penting, ya, di dalam beragama. Makanya, ya, sebagian mereka menganggap urusan tauhid itu, itu selesai saja 3 menit ya. Ya termasuk dari kalangan ya orang-orang mereka yang mengatakan ya jelaskan 3 jenis tauhid itu tidak butuh untuk melewati waktu 3 menit selesai. Jadi kenyataan yang ada pada mereka, padahal kalau kita lihat bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam ya dari sejak beliau diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi utusannya hingga hari-hari beliau akan diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana beliau dalam keadaan terbaring pada sakitnya mengantarkan ya kematian beliau, beliau mengingatkan umatnya akan bahayanya kesyirikan. Ya ketika salah satu dari istri beliau ya yakni Aisyah radhiyallahu taala anha ya menceritakan dari apa yang diceritakan oleh Ummu Salamah ketika beliau hijrah ya ke Habasyah, di sana melihat gereja-gereja yang indah yang di dalamnya terdapat gambar-gambar ya orang-orang soleh mereka. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam ya langsung mengatakan la'anallahu al-yahuda wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Ya. Allah Subhanahu wa taala semoga melaknat orang-orang Yahudi dan Nasrani di mana mereka telah menjadikan kuburan-kuburan para nabi mereka sebagai tempat ibadah. Jadi demikian Nabi kita sallallahu alaihi wasallam terus mengingatkan umatnya tentang bahayanya kesyirikan sampai pun beliau sudah menjelang diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Syekh Subhanallah, at-tauhidu bihi yadkhulul 'abdu fil Islam. Subhanallah, tauhid inilah perkara yang dengannya seorang hamba masuk ke dalam Islam. Wala yakunu li'abdin islamun illa bidukhulihi fit tauhidi bi syahadati an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah. Dan tidaklah akan seorang hamba ya menjadi muslim ya kecuali dengan masuknya dia ke dalam tauhid dengan syahadat la ilaha illallah muhammad rasulullah mengucapkan, mempersaksikan ini dan meyakininya bahwa tidak ada yang berhak untuk disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala ya, dan mempersaksikan bahwasanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah. Fa idza kana hadza amruhum, kalau demikian keadaan mereka, wa hadhihi aqidatuhum, dan demikian yani akidah mereka, yani akidah orang-orang khawarij, fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya. Maka beliau beristirja menunjukkan ini musibah. Ya. Hanya kepada Allah, ya. Yani hanya sesungguhnya kita milik Allah dan hanya kepadanya kita akan kembali. Wa mundu 'arafan nasu al-islama, dan sejak manusia mengenal Islam, wa kharajal khawarij fi ahdi Ali ibn Abi Talib, dan keluarnya orang-orang khawarij yang memberontak di masa Ali ibn Abi Talib, kata beliau lam takum lahum daulatun, ya tidak pernah ya mereka memiliki satu daulah pun. Bal wa fi kulli zamanin yakumun, bahkan di setiap zaman yang mereka itu ada, lam takum lahum daulatun, ya tidak pernah ya mereka miliki daulah, miliki ya negeri, ya miliki kekuasaan. Wa in qama lahum ya ba'du syai, seandainya pun ya pada sebagiannya ya mereka ya menguasai, memilikinya, fa innahu yatalasha, maka ya keadaan mereka yatalasya akhirnya punah ya. Sebagai contoh misalnya kita lihat yang belum lama ya muncul kelompok yang diistilahkan dengan ISIS ya, atau bahasa Arabnya Daesh ya, mereka orang-orang Khawarij ya. Siapa yang diperangi oleh mereka? Negeri-negeri Islam ya. Dan di belakang mereka ya, orang-orang kufar. Karena memang tujuan dimunculkannya ISIS ini adalah dalam rangka untuk ya memudaratkan kaum muslimin dan pemerintah mereka. Oleh karena itu, ketika ya orang-orang ini dianggap ya oleh mereka orang-orang kufar yang memasok senjata dan semisalnya dianggap sudah tidak dibutuhkan lagi ya, maka mereka pun dia dihabisi. Sehingga kita mungkin tidak mendengar lagi wilayah mana yang dikuasai oleh ISIS ini. Kata beliau selanjutnya, wa yansurullahu al-muslimina alaihim, dan Allah Subhanahu wa taala pun ya menolong kaum muslimin ya dalam menghadapi mereka. Dan ya termasuk ISIS ya ketika itu tidak tanggung-tanggung ya, mereka ingin untuk bagaimana ya bisa menguasai negeri ya, Saudi Haramain, bahkan mengancam seandainya mereka ya bisa menguasai akan termasuk yang diancam oleh mereka Syekh Shalih Al-Fauzan ya hafizahullah ya, yang akan memotong kepalanya sebenarnya nanti itu. Jadi demikian Allah Subhanahu wa taala ya menolong kaum muslimin. Ya, sebagaimana yang Nabi sallallahu alaihi wasallam ya sabdakan ya, kullama ya dhahara qarnun ya quti'a, setiap muncul dari mereka maka ditumpas. Dan ini ya salah satu di antara berita ya, di antara tanda nubuah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam yang beritakan tentang bagaimana orang-orang Khawarij yang terus ya bermunculan dari setiap zaman, namun Allah Subhanahu wa taala menolong kaum muslimin dengan yang ditumpasnya mereka. Kemudian kata beliau selanjutnya, adif ila anna al-khawarij al-awwalina kanu muwahhidin. Aku tambahkan bahwasanya orang-orang Khawarij generasi awal ya, yakni yang muncul di masa siapa? Ali bin Abi Thalib, kanu muwahhidin. Mereka itu ya muwahhidin. Ya, hanya saja sekali lagi mereka berpemikiran bahwa Ali ya dan para sahabat yang terlibat dalam perselisihan atau peperangan dianggap di sisi mereka telah kafir dengan itu. Juga kita mengetahui bahwa orang-orang Khawarij generasi awal mereka itu adalah mujtahidun ya, orang-orang yang bersungguh-sungguh fil ibadah, dalam ibadah mereka. Ini Khawarij generasi awal ya, yang sampai-sampai Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma menggambarkan bahwa ketika beliau berjumpa untuk menasihati mereka, didapati ya tubuh-tubuh yang lemah, wajah-wajah yang pucat ya, dan ya sampai dahi mereka menghitam ya seperti lutut unta, yakni kapalnya tebal gitu ya. Tahu kapal enggak Mas Andika? Jadi kalau kulit yang terus bertemu dengan lantai atau dengan semisal itu menebal gitu. Itu namanya kalau orang sini kapal ya. Antum sering naik kapal? Ya. Ya. Jadi digambarkan seperti lutut onta, karena onta ini kan kalau mau menderum meletakkan lututnya dulu. Ya. Itu sampai seperti itu, saking banyaknya sujud mereka. Namun sangat disayangkan akidah mereka, akidah yang rusak dan berbahaya terhadap kaum muslimin. Saya mengatakan di sini, ya, al-khawarij al-awwalin, khawarij generasi awal, kanu muwahhidin, ya, mereka itu adalah muwahhidin, bukan musyrik, ya. Lakin haula'il khawarij, akan tetapi orang-orang khawarij alladzina fi zamanina, ya, orang-orang khawarij yang ada di zaman kita, ya, musyrikun, mereka itu adalah orang-orang musyrikun, ya. Berapa banyak di antara mereka yang, ya, nyembah jimat, ya, nyembah kuburan. Qadatuhum musyrikun, ya. Pimpinan mereka itu musyrikun. Wal atba, ya, dan yang namanya pengikut, hina mayardawna syirka, ya, ketika mereka ridho dengan kesyirikan, ya, wa ya'tamuna bi ahlihi wa ashabihi, dan mereka mengikuti, ya, terhadap, ya, teman-teman ataupun keluarga-keluarganya dan tokoh-tokohnya, fa innahum yakununa minhum, maka dengan itu, ya, mereka menjadi bagian, ya, dari orang-orang musyrikin tersebut, wal iyadzu billah. Wa nas'alullaha, ya, an la yuballighahum ma'aribahum. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala tidak menyampaikan mereka kepada apa yang menjadi tujuan mereka. Baik. Dan kalau kita lihat dari pertanyaannya, mungkin pada sebagian perkara yang ditanyakan di sini tidak disebutkan oleh beliau, ya. Wallahu a'lam, terkait dengan vonis terhadap mereka sendiri ketika Ali ibn Abi Thalib ditanya, ahum kufar, apakah mereka itu kafir? Beliau dengan tegas menjawab, minal kufri farru, ya, dari kekufuran mereka itu berlari, ya. Ini dari sisi penilaian Ali bin Abi Thalib terhadap mereka orang-orang khawarij. Kemudian terkait dengan pertanyaan yang disebutkan di sini, ya, mata yubda'u bikitalihim, sudah disinggung setelah, ya, mereka dinasihati, ya, namun tidak mau kembali maka diperangi sebagaimana yang dilakukan, ya, di zaman Ali bin Abi Thalib. Kemudian apakah wajib untuk memerangi mereka? Wajib, ya, dan yang berhak untuk memerangi mereka dalam ini penguasa, ya. Demikian pula kaitannya dengan apakah, ya, yang dilakukan terhadap orang-orang yang lari dari mereka, maka dalam ini, ya, yang berhak untuk mengejarnya, ya, ini adalah penguasa, ya. Kemudian bagaimana kaitannya dengan tawanan mereka dan harta-harta mereka, ya. Kalau kita melihat sirah Ali bin Abi Thalib pada saat penumpasan orang-orang khawarij, ya, kita tidak mendapati dari harta yang dimiliki oleh mereka kemudian diambil sebagai ghanimah, ya. Demikian pula yang selamatnya dari mereka juga tidak dijadikan sebagai budak, ya. Ini wallahu taala alam, ya, terkait dengan permasalahan itu. Kita masuk pertanyaan berikutnya, soal sabi wal arbaun, soal yang ke-47. Yaqulu sa'il fi qawlihi ta'ala wa amal gulamu fa kana abawahu mu'minaini fa khashina an yurhiqahuma tughyana wa kufra. Dalam surat Al-Kahfi ayat yang ke-80, kata penanya terkait dengan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, yang mananya adapun, ya, terkait dengan anak laki-laki yang dibunuh oleh Khadir tersebut, maka kedua orang tua dari anak tersebut adalah dua orang mukmin, jadi ayah ibunya beriman, ya, kata Khadir, dan kami khawatir ya dengan sebab ya kasih sayangnya keduanya terhadap anak tersebut, ya menyeret untuk kemudian si anak tadi mengajak keduanya untuk yakni melampaui batas, melanggar syariat ini dan menjadi kufur. Taib. Kemudian hal hadzal gulam, pertanyaannya apakah anak yang dibunuh oleh Khadir tersebut yu'adzabu fil akhirah wa yadkhulun nar ma'al ilmi annahu lam yartakib ma'siyatan ba'd. Apakah anak kecil tersebut ya dia diazab di akhirat dan masuk ke dalam neraka bersamaan kita mengetahui bahwa anak tersebut belum berbuat maksiat, ya belum berbuat maksiat. Fa kaifa yuwaffaqu bainahu wa baina al-gilman alladziina yadkhuluna al-jannah. Bagaimana ya mengompromikan, mencocokkan ya antara keadaan dia dan antara al-gilman yakni anak-anak kecil ya yang yadkhuluna al-jannah, yang mereka masuk ke dalam jannah. Ya, yakni anak-anak kecil dari kaum muslimin ya yang mereka meninggal dalam usia kecil ya, yang kemudian Allah masukkannya ke dalam jannah ya sebab keimanan kedua orang tuanya. Al jawab, jawaban Syekh, awalan yang pertama, ma kallafanallahu bihadzal ilm. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala tidak membebani kita dengan ilmu ini. Ini terkait dengan bagaimana nasib ya anak yang dibunuh oleh Nabi Khadir tersebut, bagaimana di akhiratnya, apakah dia masuk jannah atau masuk neraka. Kita tidak dibebani ya oleh Allah untuk mengilmui masalah tadi. Ini yang pertama kata Syekh. Tsaniyan, yang kedua, anna hadzal gulama qutila qabla an yablugha al-hinsa. Bahasanya anak tersebut dibunuh sebelum mencapai usia balig, ya, belum terkena beban syariat. Ini yang kedua. Salisan, yang ketiga, anna hadzal gulama abawahu mu'minani. Bahasanya anak tersebut kedua orang tuanya adalah orang-orang yang beriman. Fakhushiya ala imani abawaihi minhu. Di mana dikhawatirkan ya keberadaan anak tersebut akan menggeser keimanan kedua orang tuanya. Faqatalahu al-Khadir, sehingga Nabi Khadir pun ya membunuhnya. Yakni ya annahu law turika, yakni kalau anak tersebut dibiarkan, yakni dibiarkan hidup, la amkana annahu yuhawwilu aqidata abihi wa ummihi, ya dia mampu untuk mengubah ya keyakinan ayah dan ibunya. Walakin, akan tapi aradallahu an yuktala qabla an yablughal hinsa. Akan tapi Allah Subhanahu wa taala menghendaki untuk anak tersebut dibunuh sebelum mencapai usia balig. Hatta la yu'arridu abawaihi ya wa imana abawaihi lidzahab, sehingga ya tidak menyeret ya kedua orang tuanya dan keimanan ya kedua orang tuanya untuk hilang ya, ya. Kemudian amma ma'aluhu, adapun terkait dengan bagaimana nasib dia ya, nasib anak tersebut ya, fanarju an yakuna kagilmanil muslimin li'annahu lam yablug al-hulum. Maka kita berharap ya agar keadaannya seperti keadaan ya anak-anak kaum muslimin, ya anak-anak kecil dari kalangan kaum muslimin ya, li'annahu lam yablug al-hulum, dikarenakan anak tersebut ketika dibunuh belum mencapai usia balig. Jadi ini jawaban dari Syekh ya rahimahullah. Baik, kita cukupkan. Insyaallah masih tersisa beberapa soal lagi. Kita lanjut pada kesempatan berikutnya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.